والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bisa berkomunikasi kembali di dalam tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya dengan melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Al-afu minkum sebelumnya ada atas keterlambatan, dan ini ana sedang coba taklim di masjid. Jika memang kualitas suaranya lebih bagus, maka insya Allah mungkin akan lebih sering ana sampaikan di masjid. Kita sudah sampai pada hadis di bab tentang taubah. Di file PDF antum bisa lihat pada halaman 97. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 jika dihitung dari permulaan, dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tafadhalu, mungkin ada yang antum mau membacakan dua hadis, hadis yang ke-13 dan ke-14. Tafadhalu. Naam. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmi aksara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Bisa didengar? Naam. وعن أغار ابن يسير يساري مزاني رضي الله عنه قال. طيب. حديث yang ke-13. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, والله إني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. Demi Allah, kepada Allah dan memohon dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-14. Nah. Hadis yang ke-14. Afwan, apa bisa didengar? Suara anda? Naam. Cuma suara antum hilang-hilang. Saya. Naam. Hadis yang ke-14 mungkin antum bisa bacakan. Naam. Tafadhalu. Wa 'anil Agharri bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahul Muslim. Iya. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiru, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-14 menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia, paling suci hatinya, paling terjaga dari kesalahan-kesalahan. Dan beristighfar kepada Allah dalam sehari disebutkan lebih dari 70 kali. Dan juga dalam hadis berikutnya disebut 100 kali. Kalau kita ingin mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dengan bacaan istighfar yang paling ringan. Bacaan istighfar yang paling ringan, kita bisa membaca Rabbighfirli, itu satu kali istighfar. Atau Astaghfirullah, aku minta ampunan kepada Allah. Nah, ditambah dengan Astaghfirullahaladzim, itu lebih lengkap. Aku bertaubat, aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, itu lebih lengkap. Sedangkan bentuk kalimat taubat bisa dengan kata atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Kalau digabungkan antara istighfar dan taubat, maka menjadi aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Nah, jadi kita bisa membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, minimal seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak beristighfar. Dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, Abu Hurairah menyatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, dan pernah dalam sekali majlis, sekali duduk, pernah dihitung oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 100 kali dalam satu kali majlis. Pernah dihitung oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sekali duduk Nabi membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau adalah yang maha menerima taubat dan maha pengampun. Nah, ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, juga pernah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad di sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha, kemudian beliau membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Beliau pernah salat duha, kemudian selesai salat duha beliau membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya Abu Rahim, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Allahumma ighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim, dibaca oleh Nabi 100 kali. Nah, sehingga jika dikumpulkan hadis-hadis yang ada, menunjukkan bahwa jumlah 100 yang disebutkan oleh bukan batasan, bukan menunjukkan jumlah maksimal, bukan. Karena sekali duduk Nabi pernah membaca 100 kali. Selesai salat duha Nabi pernah membaca 100 kali. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak beristighfar mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dibandingkan Rasulullah. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling menjauhkan dirinya dari dosa, manusia yang terjauhkan dari sifat kezaliman, manusia yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang pada saat beliau masih hidup. Beliau adalah orang yang paling banyak maka terlebih lagi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih layak lagi untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang ke-13 dan ke-14. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-15. Pada file PDF ada di halaman 101. Ada di halaman 101. Nah, saya bacakan hadisnya, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik adalah termasuk sahabat dari kalangan Ansar tinggal di Madinah. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardin falah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW menyatakan, Lallahu, sungguh Allah, la di sini, la yang awal, itu menunjukkan benar-benar, sungguh. Lallah, sungguh benar-benar Allah afrahu, lebih bergembira, lebih senang bitaubati abdihi banyak min ahadikum, dibandingkan senangnya seseorang saqata ala ba'irihi, yang ketika dia terjatuh dari untanya, waqad adallahu fi ardin falah, dan unta itu telah menyebabkan dia tanah yang tandus, yang luas, padang pasir yang gersang. Nah, kemudian nanti dijelaskan dalam riwayat lain bahwa orang itu kemudian hampir mati karena tidak menemukan kendaraannya, dan kendaraannya membawa bekal makanan dan minumannya, tapi kemudian dia menemukan kembali kendaraan itu. Pas sebelumnya dia hampir mati karena dia terjatuh dari unta itu. Nah, Allah lebih bergembira dibandingkan orang itu yang sebelumnya dia terjatuh, dia mencari untanya, setelah ketemu dia sangat gembira. Allah lebih gembira dibandingkan orang itu ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Muslim dinyatakan, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi. Sungguh lebih besar perasaan gembiranya terhadap taubat seorang hamba ketika hamba itu bertaubat kepadanya dibandingkan perasaan senang seseorang la rahilatihi bi ardhin fatah, dibandingkan seseorang, salah seorang dari kalian yang berada di atas kendaraannya, di ardin falah, di sebuah tempat luas yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada pepohonan. Fan falatat minhu, kemudian kendaraannya itu, untanya itu terlepas dari dia, pergi meninggalkan dia. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sedangkan pada unta itu terdapat makanan dan minumannya. Fa'aisa minha, maka kemudian orang itu berputus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, kemudian orang itu mendatangi sebuah pohon, dia berbaring di bawah naungan pohon itu. Wa qad ayisa min rahilati, dia telah berputus asa untuk mencari kendaraannya, untanya. Fabainama huwa kadhalik, ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, idza huwa biha qa'im, tiba muncul untanya berdiri di dekat dia. Fa akhadha, mengambil, dia mengambil tali kendali unta itu, tali unta itu dia pegang. Summa qala min syiddatil farah, kemudian dia berdoa, berkata karena saking gembiranya, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru ucap, silap dalam ucap farah karena saking gembiranya. Dia mau berkata Allahumma ana'a, rencananya mau berbicara begitu, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Beliau menyatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb. Allah lebih gembira dibandingkan orang ini yang saking gembiranya, dia salah ucap ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah sangat senang. Lebih senang dibandingkan kesenangan, kegembiraan hamba atau manusia terhadap sesuatu. Ini yang jelas di dalam hadis ini adalah orang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir yang luas, hanya ada beberapa pohon saja di sana. Dia terus berusaha mencari kendaraan itu, karena kalau tidak ditemukan kendaraan itu, dia bisa meninggal di tanah tandus ini. Dia terus mencari, dan ternyata dia duduk sudah menunggu kematian dalam sebagian riwayat, yang tahu dia belum mau, dia tunggu kematian. Oh, ini sepertinya saya akan meninggal. Ternyata tiba-tiba muncul unta yang dia cari-cari di dekatnya. Maka dia pegang tali itu sambil dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu. Dia keliru mengucapkan karena saking gembiranya. Nah. Oh ya, kita akan baca syarah dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tentang hadis ini. Ucapan dari beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhalika anna Anas radhiyallahu anhu hina qadima an-nabi al-Madinah atat bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahu, hadha Anas ibn Malik yakhdumuka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ibunya datang, ibu Anas datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ini adalah Anas bin Malik yang akan menjadi pembantu Anda, yang akan menolong membantu Anda. Faqabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hal itu. Wa sara Anas bin khuddam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara Anas radhiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi idza taba ilayhi." Sungguh Allah benar-benar lebih bergembira, lebih senang terhadap taubat hambanya jika hamba itu bertaubat kepada Allah. Min hadha ar-rajul alladhi saqata 'ala rahilati. Jatuh dari kendaraannya. Ba'da an adallaha, setelah kendaraan itu membuat dia tersesat, kehilangan arah. Wa dzakara al-qissah, kemudian disebutkan kisahnya. Rajulun kana fi ardi falah laysa hawlahu ahad wala unas, seseorang yang berada di tanah tandus, laisa haulahu ahad, tidak ada seorang pun di sekelilingnya, la ma wala ta'am wala unas, tidak ada air. Dalla ba'iruhu ay da'a, dalla ba'iruhu, hilang untanya, hilang. Faja'ala yatlubu falam yajidhu, maka dia kemudian mencari unta itu, falam yajidhu, tapi tidak ditemukan oleh dia. Fadhahaba ila syajaratin wa nama tahtaha yantadhirul maut, kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon, tidur di bawahnya, dia menunggu kematian. Qad ayyasa min ba'irih, dia telah berputus asa dari mencari untanya. Wa ayyisa min hayati, dia telah berputus asa untuk hidup. Li'anna ta'amahu wa syarabahu 'ala ba'iri, karena makanan dan minumannya berada di atas unta itu. Wal ba'ir qad Fabainama huwa kadzalik, ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu, idza binaqatihi indahu qad ta'allaqa khitamuha bisyajarah allati huwa na'im tahtaha, tiba-tiba datang untanya yang tali kekang unta itu tergantung pada pohon. Nah, allati huwa na'im tahta, pada pohon yang dia tidur di bawah. Tiba-tiba muncul unta dan tali kekangnya itu sudah terikat pada, sudah ada di pohon. Nah, yang pohon itu dia tidur di bawah. Fabi ayyi syai'in yuqaddar hadzal farh? Maka dengan apa kita bisa mengira, menentukan kadar kegembiraan orang itu? Hadzal farh la yumkin an yatasawwarahu ahad illa man waqa'a fi mithli hadhihi al-hal. Kegembiraan ini tidak mungkin bisa digambarkan oleh seorang pun kecuali orang li'annahu farahun azim, karena itu adalah kegembiraan yang sangat besar. Farahun bil hayah ba'dal maut, gembira karena dia masih ada peluang hidup setelah sebelumnya akan meninggal. Walihada akhada bil khitam faqala, karena itu dia mengambil tali kekang unta itu dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau lah hambaku dan aku adalah Rabbu. Arada an yusni ala Allah fayaqul, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Dia sebenarnya ingin memuji Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbu dan aku adalah hambamu. Lakin min syiddati farahihi akhta, tapi karena saking gembiranya dia salah. Faqalabal qadiyyah, terbalik keadaan. Wa qala Allahumma anti wa ana rabbuk, sehingga dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbu. Salah. Fi hadzal hadits min al fawaid, di dalam hadis ini terkandung faedah-faedah. Dalilun ala farahillahi azza wa jalla bittawbah min ibadihi idha taba ilaih. Dalil yang menunjukkan kegembiraan Allah azza wa jalla dengan taubat hambanya jika hamba itu bertaubat kepadanya. Wa annahu yuhibbu dhalik subhanahu wa ta'ala mahabbatan azimah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal itu dengan kecintaan yang besar ketika seorang bertaubat. Walakin la li ajli hajatihi ila a'malina wa taubatina, tetapi bukan karena Allah butuh kepada amalan kita dan taubat kita, bukan. Perhatikan, ini perlu diberi penekanan. Allah senang ketika seorang hamba bertaubat. Apakah karena Allah butuh dengan taubat hamba? Bukan. Fallahu ghaniyun 'anna, Allah maha kaya, tidak butuh dengan kita. Walakin limahabbatihi subhanahu lil karam, akan tetapi Allah senang karena Allah suka memberikan kemuliaan, ya, karena Allah itu dermawan, suka memberi. Allah suka, berarti ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia karunia-Nya. Fa innahu yuhibbu subhanahu wa ta'ala an ya'fu wa an yaghfir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala suka mengampuni dan memberi maaf dan mengampuni. Ahabbu ilayhi min an yantaqima wa yu'akhir. Allah lebih suka ketika Allah memberi maaf dan mengampuni dibandingkan ketika Allah mengadab, menghukum seseorang. Allah lebih suka memberi rahmat dibandingkan mengadab. Nah, walihadza yafrahu bitaubatil insan, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala bergembira, senang dengan taubat seseorang. Fafi hadzal hadits hasun 'ala at-taubah, di dalam hadis ini terkandung anjuran, motivasi untuk bertaubat. لأن الله يحبها karena Allah mencintai taubat. Wahiya min maslahatil abdi, dan itu termasuk kemaslahatan hamba. Manfaat yang dapat adalah hamba. Allah tidak dapat manfaat itu. Wa fihi isbatul farh lillahi azza wa jal. Di dalam hadis ini ditetapkan sifat gembira bagi Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yafrah. Allah subhanahu wa ta'ala bergembira. Wa yaghdab. Allah murka. Wa yakrah. Allah benci. Wa yuhibbu. Allah mencintai. Lakin hadhihi sifat laysat ka sifatina. Tetapi sifat-sifat ini bukanlah seperti sifat-sifat kita. Li'anna Allah yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين. Bahkan itu adalah kegembiraan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan kegembiraan makhluk manapun. وفيه دليل, di dalam hadis ini juga terdapat dalil, على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَذْ بِهِ. Manusia jika keliru di dalam berbicara, salah di dalam mengucapkan, tidak sengaja, meskipun ucapan itu kekufuran, lisannya tergelincir, tidak sengaja mengucapkan, maka dia tidak diadab dengan ucapan itu ketika dia tidak sengaja, salah dalam mengucapkan. فَهَذَا الرَّجُلْ قَالَ كَلْتِمَةَ الْكُفْرٍ. Laki-laki ini, dia mengucapkan ucapan kekufuran. لِأَنَّ قَوْلَ الْإِنسَانِ رَبِّهِ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكْ هَذَا كُفْرٌ لَا شَكْ. Karena ucapan seorang manusia kepada Rabbnya dengan mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, ini adalah kekufuran, tidak diragukan lagi. لَكِنْ لَمَّا صَدَرَ عَنْ خَطَأْ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ akhta'a wa lam ya'rif an yatakallam sara ghairu mu'akhir, ghairu mu'akhir. Akan tetapi ketika ucapan itu diucapkan karena saking gembira, dia keliru dan tidak tahu, tidak sadar mengucapkan hal itu, maka dia tidak diazab, tidak terhitung berdosa. فَإِذَا أَخْطَعَ الْإِنسَانِ فِي كَلِمَةٍ كَلِمَةِ كُفْرٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَذْ بِهَا. Jika seorang keliru, tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat, kalimat kufur, maka dia tidak diazab dengannya. وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْكَلِمَةِ. Demikian juga ucapan-ucapan yang lain. لَوْ سَبَّ أَحَدًا عَلَى وَجْهِ الْخَطَعْ بِدُونِ قَصْدٍ. Jika seorang mencerca orang lain bukan karena sengaja, atau talaqa zaujatahu ala wajhil khata' biduni qasd, atau dia mentalak istrinya tidak sengaja, atau aqaqa 'abdahu ala wajhil khata' biduni qasd, atau dia memerdekakan hamba sahaya miliknya tidak sengaja, fa kullu hadha la yatarattab 'alayhi syai', semua ini tidak memiliki akibat apapun, tidak berakibat apapun, karena dia tidak sengaja. Istrinya tidak jatuh talak. Budaknya tidak dimerdekakan, karena dia ketika mengucapkan memerdekakan budak, tidak sengaja. Orang itu tidak dianggap mencerca orang lain ketika dia tidak sengaja. بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمْ يَقْصِدْهُ. Karena manusia tersebut tidak bermaksud untuk mengucapkan hal itu. فَهُوَ كَنْ لَوِّ فِي الْيَمِينَ. Maka ini adalah seperti al-lawu fil jami, ucapan main-main dalam sumpah. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Maksudnya ucapan main-main dalam sumpah itu dia tidak meniatkan benar-benar. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-lawi fi aymanikum. walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidaklah mengazab kalian karena sumpah kalian yang tidak diniatkan secara benar-benar. Akan tetapi Allah mengazab kalian terhadap sesuatu yang benar-benar diniatkan dalam hati kalian. Kalau yang benar-benar diniatkan dalam hati diucapkan, maka itulah yang berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 225. بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر. Beda dengan orang yang mengejek, orang yang mengolok-olok, mengejek. Maka orang yang mengejek, memperolok-olok, ya, menghina, yakfur, dia kufur. Idza qala kalimatal kufri, jika dia mengucapkan ucapan kekafiran. Walau kana mustahzi'an, meskipun dia hanya memperolok-olok saja, main-main saja, bergurau. Nah, biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, biqaulillahi subhanahu, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nafudu wa nal'ab, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, sungguh-sungguh mereka akan berkata, kami hanyalah bersenda gurau, main-main saja. Katakan, apakah mereka mengejek, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian jadikan bahan senda gurau, bahan tertawaan? Kalau sampai seseorang menjadikan bahan gurauan untuk dijadikan tertawaan Allah, ayat-ayatnya dalam Al-Quran, atau Rasulnya dijadikan bahan senda gurau, maka orang itu kufur. La ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Surat At-Taubah ayat 65-66. Nah, artinya dia telah menjadi kafir dengan ucapan bergurau, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia telah jatuh ke dalam kafir setelah sebelumnya musyrik. Nah, memang masih ada peluang bertaubat. Nah, tapi dia telah keluar dari Islam dengan sebab itu. Kalau dia nanti bertaubat kepada Allah, itu urusan yang lain. Tetapi dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Fal mustahzi qasdal kalam wa qasada ma'na. Orang yang bergurau itu memiliki maksud dengan ucapannya, memiliki tujuan dengan maknanya. Lakin ala sabili sukhriyah wal hazz. Tapi dia menggunakan cara mengejek atau bermain-main. Falidzalika kana kafiran, karena itu dia kafir. Bikhilafil insan alladhi lam yaqsidhu, beda dengan orang yang tidak bermaksud dengan ucapan itu, tidak sengaja mengucapkan hal tersebut. Fa innahu la yu'tabar qawluhu syai'a, yang demikian ini ucapannya tidaklah dihitung sebagai dosa sedikit pun. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla, dan ini termasuk rahmat Allah azza wa jalla. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah satu-satunya pemberi taufiq. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu. Naam. Hayyakallah bi khair, Ustaz. Hayyakallah. Ana mau tanya, daripada syurut taubat kan yang kami pelajari pekan lalu. Naam. Adalah untuk berniat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Naam. Naam. Naam. Naam. Kalau seseorang itu sudah berniat untuk enggak mau kembali kepada dosa tersebut, tetapi hawa nafsunya memanggilnya kepada dosa itu dan dia berlawan dan akhirnya tidak jatuh kepada dosa tersebut, akan diberi pahala untuk fulan kerana melawan hawa nafsunya. Naam. Disebutkan dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ketiga. Al-Hujurat ayat ketiga disebutkan di dalam ayat itu, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka ingin mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, tapi dia pelankan suaranya karena Allah menyuruh demikian. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka diuji oleh Allah untuk bertakwa. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dijelaskan dalam sebagian kitab tafsir, nah, bahwa ayat itu dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayat itu turun berkaitan dengan orang yang ketika dia ingin berbuat kemaksiatan, kemudian dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini diuji oleh Allah dalam hatinya untuk bertakwa. Kemudian dia memilih bertakwa. Maka itulah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, coba saya lihat lagi di dalam di dalam tafsir, sepertinya saya pernah mendengar itu di dalam membaca itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Naam. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Qala Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala kutiba ila Umar ya Amirul Mukminin. Ditulis sebuah surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Rajulun la yashtahil ma'siyah wa la ya'mal biha afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wa la ya'mal biha. Mana yang lebih utama wahai Umar? Seorang yang tidak punya keinginan sama sekali untuk berbuat maksiat dan dia tidak berbuat maksiat memang. Ataukah seorang yang ada keinginan berbuat maksiat, tapi dia tidak mau berbuat maksiat. Mana yang lebih utama, wahai Umar? Fakataba Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat, innal ladina yashtahuna al-ma'siyah, wala yahmaluna biha. Yang lebih utama adalah orang yang ingin berbuat maksiat, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Umar membaca firman Allah, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Nah, jadi dia berpahala dan besar sekali pahalanya dibandingkan orang yang tidak pernah berbuat kemaksiatan seperti itu, tidak pernah teringat, ya, dan tidak mengerjakan. Lebih besar pahalanya orang yang dulu pernah berbuat maksiat, kemudian tergoda dalam hatinya untuk berbuat lagi, tapi karena ketakwaannya kepada Allah dia tahan. Orang ini lebih utama dibandingkan orang yang pertama. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ustaz, satu soalan. Nah. Barakallahu fiik, dari surah Al-Balad ayat walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Nah, Allah Subhanahu taala katakan ayat di sini, apakah ia ayat Quran ataupun ayat yakni tanda-tandanya atau mutlak? Nah, pada ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah, dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah ashabul mash'amah, golongan yang sebelah kiri. Coba kita lihat tafsir dari para ulama. Tafsir As-Sa'di menunjukkan umum, ya, ayat-ayatnya tidak dijelaskan hanya ayat Al-Quran saja. Kemudian kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Kata tafsir yang mudah Al-Muyassar. Ayat 19. Kalau dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan walladzina kafaru bil Qur'an, orang-orang yang kafir terhadap Al-Qur'an. Tafsir Al-Muyassar ini yang saya maksud, tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh beberapa ulama di bawah bimbingan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh, yang ditakdim, diberi muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh. Ya, ini termasuk kitab tafsir ringkas, ya, dan seharusnya menjadi rujukan ketika kita menerjemahkan ke bahasa yang lain selain bahasa Arab. Tafsir Al-Muyassar. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar walladzina kafaru bil Qur'an, orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an. Dijelaskan itu hanya terhadap Al-Qur'an saja. Kemudian mungkin ada penjelasan tambahan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan secara rinci, ya. Nah, jadi yang disebutkan dalam, kita hanya dapat petunjuk dari tafsir Al-Muyassar bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Nah, Allahu akbar. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Enggak ada soalan lagi, Ustaz. Ustaz. Enggak ada soalan lagi. Tidak ada, ya. Baik, kita akhiri. Kita akhiri kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.